hidup baru dengan kasihmu. Aku relakan nasibku sudah berlalu. Aku terima seuntai bunga sebagai tanda kasih yang suci darimu sayang. Usah risaukan diriku, anggaplah seharusnya ku tidak menuntaimu yang kini tak henti menyiksaku.